dapat aku minum. Walau pahit bak empedu sepahit apapun, kan mudah hilang rasa di lidah. Tapi kepahitan hidupku terlalu pahit ku rasakan. Orang yang ku cinta dan ku sayang telah pergi disunting orang. Aduh pedihnya, aduh sakit. Pahitnya jamu dapat aku minum. Walau pahit bak empedu sepahit apapun, kan mudah hilang rasa di lidah. Tega-teganya dirimu meninggalkan diriku setelah aku jadi pengangguran. Matamu tak melihatku lagi. Sepahit apapun, kan mudah hilang rasa di lidah. jantan lelaki masih punya air mata, sedangkan dirimu tak punya rasa. Sepahit-pahitnya jamu dapat aku minum, walau pahit bak empedu sepahit apa.